Bien, pas seneng, kita selalu bersama. Iya, cie. Saiki, aku susah, duwe masalah, gue doneng di. Kalian tau gak ya? Aku ki ora pilih-pilih konco kok. Mungkin iki mau mergo salah ke kanca. Ya wis lah nek ngono, tak terima-terima ki wae. Karo sopo, nek utuh karo konco naliko atimu loro. Koyo kurang aku le ngerteni salahmu. Tetep bae tok kurang baleni nyepeleke kacamu. Tak ikhlas ke kowe modal yo karepmu.